Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan bahasan kita. Baik, dari apa yang ditambih oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari beberapa lafaz yang butuh kepada perhatian kita. Setelah kita bahas dari huruf itbaq dan isti'la tadi, ya, kemudian beberapa tambihat, namun mungkin sedikit ada faedah yang terkait dengan sebagian ikhwah, mungkin ada yang mendapatkan ada sedikit perbedaan khususnya pada huruf-huruf isti'la yang mufakhamah di sini. Di mana dikatakan, katanya sebagian mengatakan bahwasanya pada ghain, khususnya pada ghain dan kha ini dibaca tarqiq. Maka sekali lagi tidak ada tarqiq pada huruf isti'la ini, ya. Ini sebagai kaidah, ya. Hanya kemudian sebagaimana tadi sudah kita bahas bahwasanya ini ala maratib. Tafkhimnya atau dibaca tebalnya huruf-huruf isti'la ini bertingkat-tingkat. Ya. Bagaimana orang kuat ini juga kekuatannya juga bertingkat-tingkat. Ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa menempati peringkat pertama adalah ketika huruf isti'la di fathah dan sesudahnya alif. Ya. Kemudian yang kedua, huruf isti'la di fathah saja tanpa sesudahnya bukan alif. Kemudian peringkat yang ketiga, ketika huruf isti'la ini di dhammah. Dan peringkat keempat adalah ketika huruf isti'la di sukun. Dan yang terakhir ketika huruf isti'la itu di kasrah. Ini tingkatan-tingkatan dari tafkhim atau tebalnya huruf-huruf isti'la dan itbaq ini. Maka dari sini, dari tartib yang sudah kita pelajari tadi, bahwa ba yang di fathah dan sesudahnya alif menempati peringkat paling tinggi, dan ini paling kuat. Dan kha yang di kasrah ini paling rendah dari sisi tafkhimnya. Tetap ini adalah huruf-huruf mufakhamah, tidak ada sampai kepada dibaca tarkib, tidak ada, ya. Ini. Karena itu di sini diingatkan qala wa yanbaghi an yu'lama anna al-ghaina al-maksura was-sakinah al-maksur ma qablaha was-sakinah al-maksur ma qablaha wal-kha'a al-maksurata was-sakinata al-maksuru ma qablaha mufakhamatani aywa. Ya. Di sini hendaknya diketahui, catatan gini ya. Hendaknya perlu diketahui bahwa ghain yang di kasrah dan di sukun, ya, yang sebelumnya kasrah, atau kha yang di kasrah atau yang di sukun dan sebelumnya kasrah, ya. Jadi kha, ya. Ini yang perlu diingat pada ghain yang di kasrah, ya, dan ghain yang sukun sebelumnya kasrah, ya, atau kha yang di kasrah dan, ya, kha yang sebelum disukun sebelumnya kasrah, ini tetap dibaca tafkhim, ya. Tetap dibaca tafkhim ini pada dua huruf ini. Mufakhamatan tetap dibaca tafkhim. Hanya saja walakin tafkhimahuma fil halataini al-madhkuratain dha'if, ya. Hanya tafkhimnya dua huruf ini dalam dua keadaan ini lemah dibandingkan dengan ketika di fathah atau di dhammah atau di fathah sebelumnya atau sesudahnya alif, ya, dari tartib yang sudah kita bahas. Maka tetap ini adalah dibaca tafkhim, hanya tafkhimnya itu lemah dibandingkan dengan tartib yang sebelumnya. Qala wa yusamma tafkhiman nisbiyya, dan ini dikatakan tafkhim yang nisbi. Nisbinya bin nisbati bi hurufil istifal, kalau dibandingkan dengan huruf mustatilah yang lain, maka ini tetap adalah yang tafkhim, dibaca tebal. Karena huruf istifal, sebagaimana dijelaskan oleh Jazari, bahwa huruf istifal selain yang tujuh itu sifatnya adalah lemah dan sifatnya itu adalah tarqiq atau dibaca tipis. Ya, bagaimana beliau katakan, waraqiqan mustafilan min ahrufi. Ya, waraqiqan mustafilan min ahrufi, dan tarqiqanlah dari huruf-huruf mustafilah ini. Sebaliknya kaidah beliau berikan, wa harfun isti'la fakhim. Ya, wa harfun isti'la fakhim, dan huruf isti'la maka tebalkanlah. Ini kaidah yang mundhabithah, ini sudah pasti, ya. Maka tafkhimnya dua huruf ini dalam dua keadaan, ini tafkhim yang nisbi. Nisbinya karena kalau dibandingkan dengan huruf-huruf mustatilah yang lainnya. Karena huruf istifal semuanya adalah dibaca tipis ini. Ya. Karena apa? Iz laisa fiha tafkhimun asla. Karena tidak ada pada huruf istifal ini tafkhim sama sekali, ya. Kecuali pada lam dan ra yang sudah kita bahas. Lam dan ra pada beberapa keadaan. Lam hanya pada lafzul jalalah yang sebelumnya, yang di sebelumnya fathah atau dhamma, kemudian ra pada 5 kepada 7 keadaan, ya. Pada 7 keadaan dengan 2 keadaan yang jawazul wajhain, ya. Sudah kita bahas tadi, ya. Pada lafaz firqin yang ini jawazul wajhain, dan pada lafaz-lafaz mitr tadi di 4 ayat, ya. Kemudian yang ketiganya pada yang antara waqaf dan wasal, ya. Kalau diwaqafkan dibaca tafkhim tebal, dan kalau diwasalkan dibaca tipis karena mengikuti kepada harokat yang kasrah, seperti wal asri innal insana lafi khusrin illa, ya, manakala diwasalkan, manakala diwaqafkan maka dibaca tafkhim tebal. Ini pengecualinya huruf mustafilah hanya pada lam dan ra saja. Maka pada asalnya tidak ada tafkhim pada huruf istifal. Ini, ya. Ini harus dipahami, ya. Mungkin yang pernah belajar pada Ustaz Abu Hazim mungkin agak beda, ya. Ya, mungkin ada beda, ya. Ini wallahu ta'ala alam, ya. Mungkin maka ini yang apa namanya perlu diketahui, ya. Wallahu ta'ala alam. Karena sekali lagi kaidahnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, dua kaidah ini. Waraqiqan mustafidan min ahrufi. Ya. Tarqiqanlah huruf istifal semuanya. Asalnya tidak ada tafkhim. Tarqiq semuanya dibaca tipis. Kecuali pada lam dan ra di beberapa keadaan tadi, ya. Ini. Maka kalau kemudian ghain dan kha, tidak ada para ulama memberikan pengecualian, ya. Tidak ada. Kalau tak ada, itu adalah pendapat yang marjuh, ya. Pendapat yang marjuh. Karena kembali pada kaidah yang dibahas oleh Jazari rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah kaidah yang mudhabithah dan mutaridah dari sebelumnya, ya. Ini, ya, kaidah dalam dua huruf ini, yakni yang mustafilah dan musta'liyah, ya. Baik. Maka dikatakan iz laisa fiha tafkhimun asla. Asalnya pada huruf istifal ini tidak ada tafkhim. Karena itu dikatakan wa minal khata an yuqala inna hadaini al-harfain fil halat as-sabiqah muraqqaqan. Termasuk kesalahan ketika dikatakan dua huruf ini pada dua keadaan tadi, ya, pada keadaan yang sudah disebutkan tadi, ini adalah dibaca tarqiq. Makanya namanya tafkhim nisbi, ya. Tafkhim nisbi. Kama anna min al-khata' an yuntaqa bihima fil halati as-sabiqah mufakhhamatain tafkhiman qawiyyan. Nah, sebagaimana juga salah kalau kemudian dua huruf ini dalam dua keadaan, yakni antara ghain dan kha, ya, yang di kasrah atau yang di sukun sebelumnya kasrah, dibaca tafkhim yang kuat, ya, dibaca tafkhim yang kuat, ini juga salah, ya. Ini salah. Maka ini khilaf dalam masalah ini sama dengan khilaf pada ikhfa syafawi dan iqlab nanti, ya. Ikhfa syafawi dan iqlab. Ini khilafnya sama. Maksudnya tidak ada kalam di antara. Hanya ini wallahu ta'ala barangkali ingin menguatkan qaul yang mengatakan itu idmam atau intibaqus syafatain. Sebenarnya kalau kemudian ditelusuri, sebenarnya ini khilaf yang lafzi saja, ya. Ya. Khilaf lafzi di antara para ahli al-ada, ya, ahli tajwid, ya. Khilaf-khilaf yang lafzi, ya. Dan ini bukan khilaf yang mesti kita angkat kemudian jadikan kemudian ditashhir. Ini tidak perlu seperti itu, ya. Tidak perlu, ya. Ini apalagi kemudian sampai gontok-gontok, oh ini lahan, oh ini ada. Nah, sebagaimana kadang-kadang kita seperti itu, hanya masalah-masalah sepele. Kenapa tidak kemudian dicari titik temu? Dan ini ada titik temunya, kembali kepada asal masalahnya. Kalau kita kembali kepada kaidah, insya Allah selesai, ya. Ini, insya Allah akan selesai, ya. Dan ini tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi, wa in tanazzatun bi syai' farudduhin Allah wa Rasul. Kan begitu, ya. Farudduhin Allah wa Rasul. Pada kaidah-kaidah sudah ada, ya, yang sudah dijelaskan, ya. Pada kitab Allah, kepada sunnah Nabi, ya. Ini dan sunnah Nabi dalam hal ini bagaimana? Ini, ya. Nah, ini tentunya kembali kepada apa yang berkaitan dengan masalah qiraat, masalah tajwid ini. Karena sekali lagi dari awal sudah kita apa namanya kita bahas, ya. Itu semuanya adalah mutawafir, ya. Dan kalau tak kemudian terjadi seperti ini, sebenarnya titik temu, ada titik temunya. Seperti pada iqlab dan ikhfa syafawi, khilafnya khilaf lafzi, ya. Karena mengatakan apa hanya kemudian kalau dikuatkan idmam, mana idmam intibaqus syafatain pun juga sebenarnya kemudian kalau diteliti oleh dari apa tulisan-tulisan mereka para ulama kita pun juga tidak mengatakan idmam itu dari idmam yang ngatupnya itu kuat juga tidak, ya. Nah, demikian pula dalam hal ini. Maka kalau kemudian jadi baina tafrid wal ifrad, ya, yang mengatakan tafkhim juga salah, ya, ya. Yang mengatakan tarqiq tafkhim yang kuat juga salah, yang mengatakan tarqiq juga keluar dari kaidah, ya. Ini keluar dari kaidah karena tidak ada huruf istifal yang dibaca tafkhim. Ini kaidahnya sudah, ya. Kecuali pada lam dan ra di beberapa keadaan itu saja, ya. Maka salah kalau kemudian itu dikatakan tarqiq juga salah. Demikian pula juga salah kalau kemudian tafkhim dua huruf ini dalam dua keadaan dibaca dengan kuat, ya. Tafkhimnya kuat, ini juga salah, ya. Maka tengah-tengah, ya. Ini masya Allah, Allah menjadikan kita adalah umat yang wasat baina tafrid wal ifrad, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Ini maka salah kalau kemudian diucapkan dalam dua huruf ini dalam dua keadaan dengan tafkhim yang kuat seperti tafkhimnya ketika di fathah atau ketika di dhamma atau ketika di fathah yang jatuh sudahnya adalah alif, maka ini salah, ya. Karena apa namanya sebagaimana tadi sudah kita bahasnya tafkhimnya ini adalah bertingkat-tingkat, ya, miliki tingkatan-tingkatan, ya. Ya. Hanya kemudian tadi sudah kita singgung, ya, pengecualiannya pada kha, ya. Meskipun itu disukun dan sebelumnya kasrah, ya. Tapi kalau sesudahnya ra yang mufakham, ya, maka ini tafkhimnya kuat, ya. Tafkhimnya kuat. Ini keluar dari pengecualian tadi karena ini dikuatkan oleh ra yang mufakhamah, ya. Karena ini dikatakan واستثنى العلماء من ذلك الخاء الساكنة المكسور ما قبلها idza kana ba'daha ra'an, ya. Idza kana ba'daha ra', ya. Ini di sini dikecualikan oleh para ahli al-ada, ahli tajwid, ya. Jika kha itu disukun, ya. Kha itu disukun, sama kan? Dan sebelumnya kasrah, tapi sesudahnya adalah ra yang mufakham, ra yang dibaca tafkhim, ra yang maftuhah. Maka di sini katakan fa innahu yajibu tafkhimuha tafkhiman qawiyyah. Maka di sini wajib dibaca tafkhim dengan tafkhim yang kuat. Karena apa? Adanya min ajli ra al mufakhamah. Karena adanya ra yang mufakhamah yang jatuh sesudah kha yang sakinah ini. Ini pada kalimat ikhraj, ya, pada kalimat ikhraj. Maka ini dikecualikan. Ini pada kalimat ikhraj ini, ya. Ini pengecualian, ya. Di sini adalah kha yang disukun. Sukun sebenarnya kasrah, tapi di sini adalah huruf ra, ya. Sebenarnya adalah ra. Ya, huruf ra pada kalimat ikhraj. Ya. Ya. Ikhraj di sini kasrah, kha-nya disukun. Mestinya kaidahnya ini, ya, lemah. Artinya tafkhimnya adalah tafkhim yang dhaif. Ya. Tapi karena di depannya adalah ra yang dhaif, maka dikatakan ini tafkhim yang qawiyyah. Ya. Tafkhim qawiyyah. Ya. Terkuat. Jadi dengan ini tafkhimnya adalah nisbi. Ya. Ini katakan tafkhim yang nisbi, ya. Tafkhim yang nisbi. Ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dari pengecualian yang dikecualikan oleh para a'immah, ya. Karena itu beliau apa namanya memberikan apa namanya Ibnu Jazari rahimahullahu taala memberikan tambih kepada kita pada dalam saat ini. Baik, ini ikhwan fillah, a'izzakumullah wa rahimakum, dari hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya setelah beberapa selesai ini sekedar sebagai faedah, ya, dari beberapa yang tadi ada sebagian ikhwan yang iskal, ya, pada kha dan ghaibnya. Maka saya jelaskan dengan apa yang dinukil juga dari para imam di sini. Baik. Selesai dari itbaq dan isti'la, kemudian tadi sudah kita bahas beberapa tambih dari beberapa lafaz seperti pada lafaz ja'alna, an'amta, maghdhub dan walalna. Ya. Kemudian juga infitah, ya, sifat infitah pada lafaz mahzuran dan asa karena istibah dengan mahzuran pada wa dan asa dengan sad, ya, antara sad dan wa, kemudian zal dan sin. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya. Inna azaba rabbika kana mahzura, ya, zura dengan zal yang munfatihah, mustafilah munfatihah, istifal dan juga sifat infitah, ya, infitah dengan sifat infitah sudah kita bahas di bab sifat, ya, ini terbuka, ya, dengan sifat infitah pada zal, za, zi, zu, ya, infitahnya, sifat infitah ini pengucapannya itu lidahnya datar, sementara apa itbaq, kebalikan dari infitah kan itbaq. Itbaq ini adalah apa namanya intibaq lisan, ini yani lebih apa namanya dikatupkan, ya, di lidahnya, ya, mahwuran dengan mahduran, ya. Kemudian asa dan alfa, ya. Asa dan alfa. Nah, ini lidahnya diangkat karena sama-sama huruf isti'la, diangkat ke arah hanqil a'la, ya. Diangkat ke apa namanya, ke langit-langit, ya. Ya tidak harus nempel, nempel juga enggak bisa, ya. Artinya dengan irtifa'ul lisan, jadi angkat. Terangkatnya lidah ketika mengucapkannya. Ini pada mahwuran, ya. Kemudian pada alto, ya. Alto tetap apa namanya, makhrajnya kan dari ujung dengan ujung, ya. Ujung lidah dengan ujung sanaya sufla, ya kan? Ini sin dan sad, ya. Dengan ujung sanaya sufla, gigi seri yang bawah. Nah, tapi untuk sad dengan sifat itbaq dan isti'la'nya diangkat, ya. Jadi dikatupkan dan agak diangkat, ya. So, ya. Bukan so, ya. Kalau so ini sin yang melongo, ya. Kayak sambil monyong, ya. Ini so, ya. So bukan so, ya, beda, ya. Ya. Ini so, to, ya. Ya, sama nih, ya. Ini ta yang dibaca dengan memonyongkan dua bibirnya, ya. Dan itu bukan sifat itbaq, ya. Ya. Mo, ya, bukan to, ya. Kalau baca to mau enggak mau ini harus, ya. Bibirnya harus maju duluan, ya. Ini, ya. Ini. Dan itbaq, ini tadi juga ada iskal katanya, oh, pokoknya itbaq itu harus monyong. Enggak, ya. Karena bukan huruf syafatain, ya. Mo, ya. Monyong ini manakala di dhammah saja. Karena dhammah adalah semuanya adalah harus menggerakkan bibir. U kan. Mau enggak mesti u, a, i, u kan. Ini. Ini. Tapi asalnya bukan huruf syafatain. Ketika di fathah, ya, al-po, ya. Maka tidak al-po. Nah, ini salah seperti itu. Al-po. Nah, ini bukan huruf syafatain, ya. Ini pada huruf-huruf itbaq, ya. Nah, sebagian tadi ada yang iskal dengan apa namanya, kepada huruf-huruf itbaq ini. Maka itbaqnya itu bukan dengan bibir, ya, karena ini huruf lisan semuanya, ya. Bukan dengan bibir. Itbaqnya itu ini huruf lisan, ya. Dari qad, ya, kemudian ta, ini adalah semuanya adalah huruf lisan, ya. Baik, ini, ya, pada mahwuran, ya, pada sad dan sin, jadi, ya, sa dan so, ya. So ini sekali lagi bukan so, ya, diangkat lidahnya, ya. Kalau so tetap lidahnya masih datar, so, ya. Tapi kalau so lain, ya, antum merasakan sendiri akan bedanya. Ini sifat itbaq, ya. Sifat itbaq, ya. Kalau dibaca so ini belum ada sifat itbaqnya, dan itu yang kita punyai, ya. Bedanya di sini sin, ya, kita punya s, ya, tapi tidak punya so, ya. Kita punya t tapi tidak punya ta, ya, ya. Kita punyanya t yang kering tidak ada hamz, ya, yang kering tidak ada hamz. Nah, kalau yang huruf hijaiyahnya adalah ta, ada hamz sedikit, ya. Kita punya k tapi tidak punya k, ya, ya. Tidak punya, kita punya k, huruf k, ya, kita punya i, ya, ya. Tapi k yang kering tidak dengan hamz. Kalau yang huruf hijaiyah ini adalah tambah sedikit hamz. Bagaimana hamznya? Kuatkan sifat syiddahnya akan keluar sendiri, ya. Ak, ya, otomatis. Dan nafas ini bukan dibuat-buat sebagaimana juga dalam qalqalah. Ya. Keluarnya udara bukan dibuat-buat karena tekanan yang kuat saja, ya. Ak, tidak ak. Ya. Allahu akbar. Ka, ya, ini juga berlebihan. Ka, ya, biasa, ya. Otomatis, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir kan? Ka. Berlebihan ya. Qul ya iyyaka na'budu wa iyyaka. Bukan ka ya. Ka biasa ya. Bil-lutfi bil-lutfi ya. Dengan lembut dalam mengucapkannya. Baik ini ya. Ini yang beliau tabaha ingatkan, tiada lain ini semuanya beliau ingatkan adalah dalam rangka islahul qiraah, memperbaiki bacaan ya. Perbaiki bacaan kita. Untuk lebih perhatian dengan apa yang agar sekali lagi agar bisa lebih fasih dalam mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, pada za dan wa, kemudian pada sa dan sa, kemudian juga pada ka dan ta ya. Tidak boleh tafrid, tidak juga boleh ifrad ya, dengan ta yang tanpa hamz, tidak juga dengan yang berlebihan, yakni mubalaghah dalam hamznya. Baik. Selesai sudah dari apa yang diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala dari apa namanya tarqiq, tafkhim, kemudian juga bab-bab yang atau lafaz apa beberapa lafaz-lafaz yang perlu mendapat perhatian dari kita atau yang sering luput dari perhatian kita. Baik, berikutnya kita bahas di mutamatsilain ya, mutajanisain, mutaqaribain dan mutabaidain. Yang biasanya apa namanya dibahas khususnya pada awal apa namanya seperti di dalam Tuhfatul Aqfal atau juga dalam Hidayatus Sibyan, ini tamatsul ya. Dan taqarub mutaqaribain, idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Biasanya ini saja dua yang banyak dibahas. Nah ini empat-empatnya. Tapi sebenarnya memang yang menjadi bahan banyak pembahasan ada dua ini ya. Mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain, kemudian mutabaidain. Mutabaidain hampir jarang yang nyentuh ya. Khususnya di mubtadiin ini seperti di Tuhfatul Aqfal atau di Hidayatus Sibyan ini tidak banyak yang menyinggungnya. Namun insyaallah akan kita bahas pada kesempatan ini bismillah taala. Qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim kaqur rabbi wa balla wa abin fi yawmin maqalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tudhi quluba faltaqam qala wa awwalay mithlin wa jintin insakan dan ketika dua huruf ya sejenis dua yang pertama mislain, kemudian yang kedua jinsain, yakni yani ketika yang pertama insakan yakni wa awwalai mithlin wa jinsin insakan jika disukun ya. Huruf yang pertama yang sejenis ya, dua huruf yang sejenis yang pertama disukun ya. Ya, ini yang mithli. Dikatakan mithli itu dua huruf yang berdampingan dan sama, yang pertama disukun, yang kedua berharakat. Atau jinsain yang sejenis ya. Ini dua huruf yang mutajanisain. Dua huruf yang sejenis. Yang pertama disukun, yang kedua diidghamkan ya. Yang kedua diharakat. Maka idghamkan. Dia katakan adghim ya. Maka idghamkanlah ya. Mana idghamkan la di sini adalah dimasukkan kepada huruf yang berharokat, ya. Huruf yang disukun yang pertama ini dimasukkan kepada huruf yang berharokat. Ini huruf yang pertama yang disukun dimasukkan kepada huruf yang berharokat, baik yang sejenis tadi atau yang semisal. Katakan semisal itu sama persis, ya. Kemudian yang sejenis ini yang berdekatan atau sama makhrajnya, berbeda sifatnya atau berdekatan makhrajnya. Ini dikatakan mutajanisain, ya. Sejenis. Kaqul rabbi. Ya. Qul rabbi ini mutajanisain. Qul, ya. Rabbi, lam ketemu dengan ra, ya. Lam dan ra ini sejenis karena apa? Mutajanisain dari apa? Qurbal makhraj, yakni berdekatan makhrajnya, ya. Maka diidghamkan qul rabbi wa balla, bal dan la ini yang semisal, mutamatsilain, ya. Atau idgham mithli, ya. Katakan idgham mithli, ya. Karena lam yang disukun ketemu dengan lam yang berharokat. Wa balla wa abin, maka bal la ini jelas, ya. Diidghamkan dengan jelas ini, ya. Ini lamnya hilang sama sekali, ya. Qur rabbi dengan mika pula bal la ini yang semisal dan sejenis, ya. Pada yang sama pun ini beliau contohkan adalah bal dan la, bal la terucap dengan bal la, ya. Kemudian yang sejenis ini bal qul rabbi, ya. Saya contohkan qul rabbi, qul rabbi, ya. Terbaca dengan qul rabbi, ya. Ya, ini, ya, diidghamkan. Jadi mana idgham di sini adalah hilang idgham kamil, ya. Idgham kamil. Dan tadi sudah kita bahas yang boleh ingatkan pada lafaz ahattu dan basatta. Ya. Ini ada dua idgham, ya. Ini juga tapi di sini idghamnya dari idgham yang naqis, ya. Pada basatta karena ta dan ta juga satu makhraj, ya. Satu makhraj. Basatta mestinya, ya. Tadi sudah kita bahas mestinya adalah idgham kamil, tapi karena ta, ya. Ta huruf yang kuat, ya, itbaq dan juga isti'la dan semua sifatnya adalah kuat, ya, maka tetap diberikan haknya, ya, dengan sifat itbaqnya saja. Basatta, ya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني لئن بسطت tetap itbaknya keluar. Jadi kemula pada ahattu bima lam tuhit bih, ya. Ahattu, ya. Tidak ahattu. Tidak juga basatta. Basat, nah, tetap meringis, ya. Karena infitah pada ta-nya. Ya. Tapi basat, tidak juga melongo, apa monyong juga tidak, tapi lidahnya, ya. Basatta. Pada basatta dan ahattu. Ya. Ini qaul wahid, ya. Kemudian pada nakhluk kum, nah ini boleh mampir, boleh tidak, ya. Karena qaf dan kaf ini. Boleh mampir kepada qaf dulu, ya. Nakhluk kum, atau mau tarab saja boleh, ya. Ya. Enggak diambil juga boleh, langsung hilang nakhluk kum, ya, langsung pada kaf, ya. Ini juga boleh jawab lakin. Ini qaf dan kaf juga tajanus, ya. Qaf dan kaf pasti ada tajanus. Baik. Baik, ini dulu barangkali. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya. Innallahi ta'ala wallahu ta'ala. Wassallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa husnul istimaa'.